طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan di antara nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar meskipun di waktu-waktu yang biasanya kita gunakan untuk beristirahat. Di malam hari seharusnya Anda bisa bertemu dengan keluarga, tapi kita gunakan waktu ini untuk belajar bersama di salah satu rumah Allah. Dan kita berharap semoga ini akan semakin memperberat timbangan amal kita. Sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, untuk sesi yang kedua ini kita akan mengacu kepada buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Bagi yang sudah punya silahkan dibuka, bagi yang belum punya silahkan dicari PDF-nya kalau ada ya, barangkali nemu. Bagi jamaah yang memiliki buku ini yang cetakan lama, cetakan yang pertama yang di situ di depannya ada kertasnya, silakan langsung menuju halaman 122. Di paragraf yang kedua tertulis, menjadi kaya maupun miskin semua tidak ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Ini kesalahan, salah ketik. Yang benar adalah telah. Telah tadi berubah menjadi tidak. Wallahu a'lam, ini yang ngantuk yang ngetik. Maksudnya yang nulis. Karena ini termasuk di antara akidah yang menyimpang jika kita tidak meyakini bahwa yang terjadi di alam ini di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita alami tidak lepas dari kehendak Allah, tidak lepas dari takdir Allah, karena kita berada di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana akidah qadariyah yang mereka menganggap bahwasanya perbuatan manusia bukan takdir Allah, tapi perbuatan manusia murni kembali kepada manusia. Karena itulah qadariyah disebut dalam atau disebut di tengah umat Islam ini sebagai majusu hadhil ummah, majusinya kaum muslimin, karena mereka meyakini ada dua pencipta sebagaimana layaknya agama majusi. Majusi berkeyakinan ada dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan gelapan. Tuhan cahaya menciptakan kebaikan dan Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Qadariyah juga sama, mereka meyakini ada dua pencipta, Allah Subhanahu wa taala pencipta kebaikan dan makhluk pencipta keburukan. Bahkan Qadariyah lebih parah karena jumlah makhluk itu banyak. Kalau Majusi Tuhannya hanya ada dua, cahaya dan kegelapan, kalau Qadariyah Tuhannya ada banyak, satu Allah pencipta kebaikan, sedangkan sisanya jumlahnya sangat banyak pencipta keburukannya itu semua makhluk. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kemudian kita langsung masuk pada poin tentang kode etik pengusaha muslim. Untuk cetakan lama di halaman 148, yang cetakan baru saya tidak hafal halamannya, nanti Anda cari sendiri bagian belakang ya. Kode etik pengusaha muslim disebut sebagai kode etik, artinya adalah ada sebuah profesi yang dia ingin mewujudkan satu nilai tertentu. Ada sebuah value, ada sebuah nilai yang menjadi cita-cita dan standar profesi ini. Nah, bagaimana cara untuk mewujudkan nilai ini? Bagaimana cara kita bisa berhasil mendapatkan nilai itu? Caranya adalah ikuti kode etik yang ada. Maka ada kode etik kedokteran, ada kode etik profesi dokter, profesi notaris, profesi perawat, dan semua profesi-profesi yang telah resmi di negara kita, semuanya punya kode etik. Karena masing-masing ada neraca dan ukurannya. Ketika kita berbicara sebagai kode etik pengusaha, berarti saya menganggap pengusaha ini adalah sebuah profesi. Dan seperti inilah kebiasaan para sahabat. Mereka dulunya bukan termasuk orang yang bekerja di sebuah perusahaan tertentu, bukan karyawan, tapi profesi mereka adalah pedagang. Dan Nabi SAW memberikan grade tertinggi untuk seorang pedagang, seorang pengusaha, adalah bagaimana dia menjadi pengusaha yang jujur, amanah, dan mendapatkan harta yang memiliki tingkatan lebih tinggi, yaitu harta yang bermartabat, agar orang bisa mendapatkan balasannya sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi yang tadi kita singgung, at-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, itulah nilai yang hendak kita tuju. Dan pedagang yang mendapatkan harta yang malus saleh, hartanya martabat, maka dia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun, dan para syuhada. Value yang lain, nilai yang lain yang menjadi cita-cita seorang pengusaha adalah hadis yang disebutkan dalam riwayat Ahmad dari sahabat Rafi bin Hadij radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul kasbi atiyab, ya Rasulullah, pendapatkan apakah yang paling tayyib? Tayyib artinya apa? Halal. Tayyib artinya halal. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah SAW itu punya sifat menghalalkan yang tayyib dan mengharamkan yang khabith. Berarti lawan dari tayyib apa? Khabith. Beliau ditanya oleh seorang sahabat, pendapatan apakah yang paling tayyib? Atyab. Paling tayyib berarti paling halal. Artinya halal dalam posisi yang tinggi, derajat yang paling bermartabat. Yang ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa harta halal itu bertingkat. Ada harta halal yang tinggi nilainya, dan ada harta halal yang di bawah itu, dan seterusnya sesuai dengan tingkatannya. Beliau ditanya, penghasilan apakah yang paling thayyib, artinya yang nilai kehalalannya paling tinggi? Kemudian Nabi SAW menyebutkan dua sumber. Yang pertama, amalur rajul biyadihi, pendapatan seseorang dari hasil jerih payahnya. Dia bekerja dalam bentuk menjual jasa, bekerja dengan akad ijarah atau ju'ara yang tadi pagi kita singgung. Atau yang kedua, wa kullu bay'in mabrur, penghasilan yang paling thayyib, paling halal, yang kedua adalah transaksi atau keuntungan di transaksi yang mabrur, penghasilan dari akad yang mabrur. Baik, Nabi SAW menyebutkan dua jenis sumber pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan, yang pertama adalah pendapatan dari menjual jasa, sehingga dia tidak mendapatkan margin dari jualan jasa. Anda misalnya bekerja sebagai karyawan, dapat margin enggak? Tidak, karena tenaga kita bukan modal. Tapi kita menjual tenaga kita ketika kita jadi PNS atau jadi karyawan sebuah perusahaan atau jadi karyawan yang lainnya, kemudian kita diupah sesuai dengan volume kerja yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, penghasilan kedua adalah penghasilan berdasarkan margin. Dia kulak lalu jual, dia produksi lalu jual, kemudian dia mendapatkan selisih dari modal yang dia berikan, kemudian dia mendapatkan keuntungan. Dan ini bisa jadi mendapatkan lebih banyak, sebagaimana juga bisa beresiko mengalami kerugian. Tayyib. Kemudian Nabi SAW menyebut dua penghasilan inilah yang memiliki kondisi yang paling tinggi tingkatannya, paling halal, yaitu di hasil jual beli jasa, yang kedua keuntungan dari jual beli yang mabrur. Apa yang termasuk dalam kategori jual beli yang mabrur, itulah nilai. Jual beli mabrur itulah nilai. Bagaimana untuk bisa menuju itu? Ikuti kode etik yang ada dan melihat bagaimana penekanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pedagang sehingga mereka bisa menjadi seorang pengusaha yang penghasilannya betul-betul bermartabat. Kita akan lihat penekanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pengusaha muslim itu adalah pengusaha yang paling anti dengan sengketa, paling menghindari sengketa, karena dia memahami bahwasanya sengketa itu sumber kesedihan ketika di dunia dan di akhirat. Sengketa adalah sumber ketidaknyamanan bagi seorang hamba ketika di dunia maupun di akhirat. Kita bisa memahami begini, ada orang ketika punya musuh hidupnya nyaman tidak? Gak nyaman. Ketemu musuhnya pasti dia sakit hati. Jangankan ketemu orangnya, ketemu sandalnya saja sakit hati. Dia begitu datang di masjid, di dalam masjid itu ada musuhnya, pasti pertama yang dia cari adalah musuhnya. Di mana dia duduk? Kalau musuhnya duduk paling belakang, maka dia milih tempat duduk yang paling depan, dekat mihrab, bahkan jadi imam. Maka dia akan memilih posisi yang paling jauh dari orang yang dia benci. Memilih posisi yang tidak kelihatan dengan orang yang dia benci. Itulah ketika orang punya satu musuh. Karena itu, dalam bisnis dan usaha, bagi seorang pengusaha muslim, kawan 1000 itu masih kurang, musuh 1 kebanyakan. Kita tidak akan bisa hidup nyaman ketika punya banyak musuh. Sehingga Nabi SAW ajarkan, kalaupun kalian bersengketa dengan orang lain, dan itu bisa jadi satu kondisi yang tidak bisa dihindari oleh seorang hamba, karena yang namanya manusia ketika hidup bersama masyarakat pasti dia punya masalah. Gesekan antara masyarakat itu pasti menimbulkan masalah. Tapi Nabi SAW meminta, berusahalah untuk menjadi orang yang gampang ngalah ketika bersengketa. Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in ka muhiqa. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa meskipun dia di posisi yang benar. Dia siap meninggalkan sengketa meskipun di posisi yang benar. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, karena itu perjuangan yang berat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanah di tengah lawean itu berapa? Per meter berapa? Tanah di tengah Surakarta per meter berapa? Bisa 60 juta, 70 juta. Baik. Kalaupun saat ini kita belum bisa ngapling tanah di tengah Solo, semoga kelak kita bisa mendapatkan kaplingan tanah di tengah surga. Insyaallah, aminnya orang serius kayaknya. Tapi syaratnya berat hati ini. Berani mengalah ketika sengketa, meskipun kita di posisi yang benar. Karena kalah dengan mengalah itu beda. Sebagaimana orang tua ketika ada anaknya yang berantem, kemudian salah satu ngalah, kira-kira siapa yang lebih dicintai orang tua? Anak yang mudah mengalah ketika sengketa dengan saudaranya, ataukah anak yang selalu ngotot ingin menang? Kita akan lebih mencintai anak yang lebih mudah mengalah. Kenapa? karena dia secara nilai lebih dewasa dibandingkan saudaranya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat gambaran bagaimana cintanya Allah kepada hambanya. Beliau bandingkan dengan cintanya seorang ibu kepada anaknya dengan perbandingan fuduli yang tidak bisa dibandingkan. Seorang ibu yang mencari bayinya yang sudah hilang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang kalian bayangkan andaikan ibu ini ketemu anaknya? Tegakkah dia akan melemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat mengatakan, enggak mungkin ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwalatiha. Allah lebih kasih sayang terhadap hambanya dibandingkan sang ibu ini dengan putranya. Sehingga ketika Allah mencintai hambanya disebabkan karena sang hamba itu lebih mudah mengalah, sampai dikasih jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Islam setiap transaksi yang bisa memicu sengketa hukumnya dilarang. Sehingga dharar itu kenapa dilarang? Meskipun dia dilakukan saling ridho. Alasannya adalah pernah gharar salah satu di antara penyebab terbesar sengketa. Penyebab terbesar jadinya permusuhan dalam transaksi jual beli di antaranya adalah karena gharar. Makanya Allah jelaskan ketika menyebutkan alasan haramnya khamr. Tadi pagi sudah kita singgung. Alasannya apa? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Sesungguhnya setan itu menggoda kalian untuk mengambil khamr dan melakukan judi karena mereka ingin menciptakan, menimbulkan permusuhan di tengah kalian dan saling marah di antara kalian. Karena itu setiap transaksi jual beli yang bisa memicu timbulnya permusuhan, tidak nyaman, saling sengketa, ini transaksi yang tidak mabrur. Gharar itu penyebabnya. Makanya Islam melarang adanya gharar. Alasan terbesarnya adalah agar tidak terjadi sengketa. Karena itu para ulama mengatakan, di antara balasan gharar yang haram adalah gharar yang yu'addi ilan niza, gharar yang bisa mengantarkan kepada sengketa. Sehingga ketika ada sebuah transaksi itu disepakati tapi bisa memicu sengketa karena adanya ketidakjelasan, seperti tadi ya, tebas atau memborong padi dengan metode ditebas, atau misalnya memborong kolam. Kolam itu tidak kelihatan ikannya. Wis kolame butek isine bawal, koyo irenge, Pak. Sehingga untuk melihat berapa populasi ikan di situ, ngitungnya agak susah. Ketika terlalu jauh standar deviasinya, penyimpangannya, meskipun sudah besar, sudah dikuras tapi belum terukur, maka transaksi tidak boleh dilakukan dengan cara borongan. Borongan boleh selama penyimpangannya tidak terlalu besar. Karena kalau penyimpangannya besar, Pak, di sini ada dua kemungkinan. Kalau untung besar, rugi besar. Tidak boleh dilakukan. Karena gorornya masih menjadi pemicu sengketa. Baik. Dan banyak sekali transaksi di sekitar kita yang disebabkan goror besar, sehingga para ulama menghukumnya sebagai transaksi yang bermasalah. MLM itu kan Pak dilarang. Bukan karena masalah sistem pemasaran berjenjang. Islam tidak melarang sistem pemasaran berjenjang. Seperti tadi sudah kita singgung, dalal boleh menunjuk dalalin di bawahnya. Maklar boleh dimaklarkan, dan seterusnya. Sesuai dengan kesepakatan mereka, karena mereka melakukan syirkah abdan. Mereka melakukan syirkah abdan. Ada sebuah perusahaan maklaran di Jogja yang dia khusus menangani penjualan properti. Alhamdulillah, karyawannya, pemiliknya, mereka adalah orang-orang yang sudah belajar tentang sunnah, mengenal sunnah, mengenal ekonomi yang benar. Dan mereka atau perusahaannya mendapatkan proyek menjualkan sebuah proyek properti, misalnya isinya 100 unit. Kemudian nanti disebarkan ke seluruh karyawannya, dan mereka pun membuka peluang freelance bagi siapapun bisa turut memasarkan dengan nilai tertentu. Pemasaran berjenjang tidak ada masalah, boleh dalam Islam. Lalu apa yang bermasalah dari MLM sehingga ini dianggap sebagai transaksi yang dilarang dalam Islam? Alasan terbesar kenapa MLM itu dilarang adalah karena dalam MLM ada jual beli peluang. Ada jual beli peluang. Dari sisi mana jual beli peluangnya? Transaksi yang dilakukan itu bukan fokus pada produk, tapi pada keinginan untuk mencari downline. Sehingga misalnya ada orang mendaftar jadi member dengan harga 300.000. Ketika dia daftar jadi member, produk yang dia dapatkan, satu produk starter kit, kemudian apa lagi, VCD, dan beberapa perlengkapan pemasaran yang kita sangat yakin ini gak pernah dipelajari. Produknya kalau dihitung harganya mungkin cuma 50.000. Nah, terus yang jadi pertanyaan, 250.000 sisanya ini kemana larinya? 250.000 itu dibagikan sebagai fee untuk para upline. Loh, kok dia mau bayar 300.000? Dia mau karena dia berharap nanti bisa menjadi upline lalu mendapatkan fee setiap kali dapat downline. Dapat fee lagi. Maka dia waktu membayar 300.000 itu yang dia dapatkan adalah produk yang nilainya 50.000 plus peluang dapat downline yang nilainya 250.000. Maka para ulama mengatakan di situ lebih dominan mencari downline sebagai tujuan utama transaksi, sehingga ketika orang itu bayar, hakikatnya yang dia beli adalah peluang pemasaran, dan itu hukumnya haram karena ini termasuk jual beli yang objeknya enggak jelas. Peluang itu jelas atau tidak? Peluang jelas atau tidak? Enggak jelas. Enggak ada yang bisa menghitung atau bisa memastikan yang namanya peluang. Karena ada dua kemungkinan, bisa untung, bisa buntung. Maka pada posisi seperti ini dia tidak bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Baik. Pelengkapnya Bapak Ibu bisa melihat, saya sudah pernah memberikan sebuah teori keseimbangan iwad mu'awad. Teori keseimbangan iwad mu'awad dalam fikih muamalah ini penting untuk mengukur kapan sebuah transaksi masuk kategori gharar atau tidak. Nanti silahkan ditonton di UVTV ya. Baik. Keseimbangan iwad dan mu'awad. Saya tidak mungkin menjelaskan di sini karena enggak ada papan tulis. Dan perlu sedikit mukaddimah untuk bisa memahami teori ini. Teori keseimbangan iwadun dan mu'awad. Iwad itu apa yang kita bayarkan, mu'awad itu apa yang kita terima. Baik. Kita kembali kepada kode etik yang pertama. Jadi Islam selalu menekankan bahasanya bagaimana agar seorang muslim itu terhindar dari yang namanya sengketa. Maka Islam melarang adanya sengketa dalam transaksi jual beli, dan kalaupun terjadi sengketa, maka berusahalah untuk memilih di posisi yang mengalah. Kemudian kita juga bisa lihat di antara semangat Islam yang menunjukkan kalau Islam itu sangat menghindari sengketa dalam masalah muamalah, Islam memberikan hak khiyar. Hak khiyar Apa itu hak khiyar? Hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi. Kenapa perlu ada hak khiyar? Bukankah transaksi itu sudah pindah hak milik ketika akad selesai? Jawabnya betul. Tapi Islam masih ngasih jeda waktu dengan adanya hak khiyar. Karena manusia itu punya keterbatasan dalam menyimpulkan. Sehingga bisa jadi ketika dia menyimpulkan, saya beli. Atau dia memutuskan, saya ngambil barang ini. Begitu akad selesai, nyesel dia. Kok saya beli ini buat apa? Kalau tidak ada khiyar, maka akad selesai, maka tidak bisa dikembalikan. Kalau enggak ada hak khiyar, begitu akad selesai tidak bisa dikembalikan. Contoh, Anda datang ke seorang penjual, kemudian beli rokok misalnya. Oh, jangan rokok ya, yang lain. Beli apa misalnya? Beli HP. Kemudian Anda tanya, berapa Pak ini Pak? 3 juta. Bapak nawar, kalau 2 juta gimana? Orangnya langsung ngasih, ya gak apa-apa, silakan 2 juta. Anda nawar, dikasih, langsung, kira-kira curiga gak? Curiga gak? Kita makin curiga loh. Ini ditawar kok langsung dikasihkan? Pasti ini ada yang bermasalah. Pertama ditawarkan 5 juta, Anda tawar 3 juta, langsung dikasih, makin curiga. Kenapa? Bisa jadi barang ini bermasalah. Ya sudah, 2 juta gak apa-apa. Terus Anda bilang, saya gak jadi beli. Kira-kira penjualnya sakit hati atau tidak? Sakit hati gak? Hah? Sakit hati atau sakit gigi? Kita pasti, atau kita bisa memastikan, penjualnya akan sakit hati. Kenapa dia sakit hati? Karena dia merasa akad sudah selesai, tapi dibatalkan. Peluang dia untuk dapat untung gagal. Padahal Islam melindungi hak konsumen ini. Dia boleh membatalkan ketika akad itu sudah deal, selama dia masih berada di majelis akad dengan adanya akhyar majelis. Ini dilakukan agar tidak muncul penyesalan. Bisa jadi orang selesai beli terus dia nyesel. Ada juga sebaliknya, ketika dia selesai menjual, dia juga nyesel. Kenapa tadi kok saya jual? Karena itu Islam menghargai hal ini dengan adanya, dengan memberikan aturan berupa khiyar majlis. Dan inilah regulasi yang diberikan oleh Islam bagi kaum muslimin pelaku pasar. Ada hak khiyar majlis. Kembali kepada tujuan utama, bagaimana agar jangan sampai terjadi sengketa di antara kaum muslimin ketika mereka bertransaksi. Yang kedua, bagian dari kode etik pengusaha muslim. Pengusaha muslim itu adalah pengusaha yang gampangan. Dia orang yang gampang, toleran ketika bertransaksi. Nabi SAW menjanjikan, manusia yang gampangan dirahmati oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, rahimallahu mra'an, rahimallahu rajulan, samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika nagih utang. Sehingga dia bukan model manusia yang baper, gitu ya. Maka seorang pengusaha muslim, bagian dari kode etiknya adalah bukan termasuk orang yang baper, bukan termasuk orang yang gampang sakit hati. Ketika dia menjadi penjual, ditawar berapapun gampangan, ya cuma didengarkan saja ya, tapi tidak dikasihkan. Dia enggak marah, dia enggak baper, kok kelihatannya barang saya tidak dihargai, santai saja dia. Selama dia tidak dirugikan, bagi dia santai saja. Sebagaimana ketika dia menawar juga dengan cara yang gampangan. Tayyib. Karena itulah ada satu praktek yang dia bisa menghapuskan dosa disebabkan karena karakter gampangan, yaitu yang diistilahkan dalam hadis dengan sebutan iqalah. Iqalah hamzah qaf panjang la ta marbutah. Iqalah pengertiannya adalah menerima pengembalian barang yang sudah ditransaksikan tanpa sebab. Membatalkan transaksi itu ada dua. Ada yang pakai sebab, ada yang tanpa sebab. Membatalkan transaksi yang menggunakan sebab itu disebut dengan khiyar. Maka khiyar itu diwajibkan oleh agama, syariat yang mewajibkan. Tapi harus ada sebabnya. Kenapa Bapak enggak jadi beli? Kenapa Bapak batalkan? Karena ada cacat. Karena kita masih dalam satu majelis. Karena saya ditipu. Karena saya dibodohi. Alasan-alasan seperti ini membolehkan adanya khiyar dan itu dilindungi oleh syariat. Karena posisi salah satu dari pelaku transaksi berada di pihak yang dirugikan. Yang kedua, pengembalian barang atau pembatalan akad tanpa sebab. Ada orang beli barang, setelah dibayar pulang. Sampai di rumah, ada orang yang menghadiahkan barang yang sama kepadanya. Dia beli HP, bawa pulang. Sampai di rumah, saudaranya datang atau pamannya datang, ngasih HP yang sama. Mungkin dia akan merasa kesel, kenapa tadi saya beli ini yang di rumah ada. Akhirnya dia balik ke konter membalikan. Sedang, apakah konter wajib menerima pengembalian ini? Apakah konter wajib menerima? Wajib atau tidak? Kenapa tidak? Tidak? Tidak ada alasan. Apa alasannya Bapak enggak jadi beli? Nah, saya sudah dapat hadiah yang sama. Itu bukan alasan yang kaitannya transaksi kita. Tapi kalau dia punya alasan, di sini ada cacatnya. Mana cacatnya? Tadi habis tak banting pecah. Nah. Ya, kami tidak bisa menerima. Oh, Pak, setelah saya pakai ternyata hang, Pak, enggak bisa kami pakai. Baik, diperbaiki pun tetap enggak bisa. Maka dia punya hak khiyar aib. Bisa dikembalikan. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak ada alasan, hukum asalnya penjual tidak berkewajiban. Tidak berkewajiban untuk menerima pengembalian barang. Kenapa? Karena hukum asal jual beli adalah lazim. Apa itu lazim? Lazim mengikat kedua belah pihak sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Karena itu dalam transaksi jual beli kemudian Anda terbitkan nota. Di situ ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ini nota yang benar. Dan memang hukum asalnya kayak gitu. Mau Anda tulis, enggak Anda tulis, itulah hukum jual beli. Anda bisa bayangkan kalau setiap jual beli barangnya boleh dikembalikan, Pak. Rusak dunia ini, Pak. Beli apa gitu ya? Nanti sampai rumah kembalikan. Nanti beli apa lagi? Dipakai kayaknya enggak nyaman, kembalikan. Ruwet nanti kehidupan dunia ini. Beli baju dipakai dulu habis itu dikembalikan. Beli HP dipakai dikembalikan. Beli nasi dicicipi kembalikan. Nanti kehidupan ini enggak bakalan bisa jalan dengan normal. Makanya akad jual beli itu akad yang lazim, di mana begitu akad sudah selesai maka dia mengikat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Tayyib. Tapi dianjurkan bagi penjual untuk menerima pengembalian ini dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan iqalah. Dalam rangka melakukan iqalah. Jadi dia tidak wajib menerima, tapi dianjurkan untuk menerima. Apa balasannya ketika orang menerima pengembalian barang seperti ini? Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man atala musliman atalahu Allahu athratahu." Siapa yang menerima iqalah, maka Allah akan menerima dosanya. Menerima dosa itu maksudnya apa, Pak? Diampuni. Diampuni. Baik. Anda menjual barang, ya, baju misalnya, seharga 200 ribu. Anda terima uangnya 200 ribu. Kemudian baju itu Anda bungkus, Anda kasihkan kepada pembeli. Pembeli melakukan perjalanan pulang. Terus dia mikir, dilihat ulang. Kayaknya batiknya kok gak cocok, ya. Saya lebih cocok polos daripada batik. Balik, "Pak, saya gak jadi beli. Saya kembalikan bajunya. Belum dipakai, segel belum dibuka. Murni sebagaimana, sama persis seperti waktu diterima." Baik. Kemudian penjual menerimanya. "Ya sudahlah, sini bajunya. Ini kasih uangnya 200 ribu. Pertanyaannya, penjual rugi atau tidak rugi? Penjualnya rugi atau tidak? Ya? Rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Tidak. Sakit hati atau tidak? Biasanya penjualnya sakit hati atau enggak? Ya? Sakit hati biasanya. Kenapa dia sakit hati padahal enggak rugi? Dia kehilangan peluang. Kehilangan peluang untung. Kan enggak ada yang dirugikan. Duit balik utuh, barang balik utuh. Enggak ada yang rugi. Tapi kenapa orang ini sakit hati? Karena dia kehilangan peluang untung. Sehingga ketika dia bersabar menekan sakit hatinya. Sakit hati kalau ditekan makin sakit, ya. Dia bersabar menahan sakit hatinya dan dia memberikan sikap gampangan, Allah mengampuni dosanya. Padahal kita kalau punya dosa, "Ya Allah, ini 200 ribu silakan diambil, ampuni dosaku." Diterima apa? Allah enggak butuh duitmu. Tapi dengan cara seperti ini seorang pedagang bisa mendapatkan ampunan. Dengan cara seperti ini seorang pedagang bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Makanya hadirin maka Allah, pengusaha dan pedagang itu punya peluang untuk bisa dapat ampunan. Anda menjual barang kemudian dikasih tahu ke konsumen, nanti kalau enggak puas uang balik. Enak bayar, enggak enak enggak bayar. Nah, itu pemberani, ya. Dimakan dulu, selesai dua bungkus, ra enak, Pak. Entek rong bungkus kok ra enak. Orang bayar. Gitu ya. Siap kayak gini? Jangan, Pak, rugi nanti kan. Ya, iqalah itu kira-kira untuk produk yang bisa diiqalahkan. Contohnya apa, Pak? Produk-produk yang dia ketika dibawa oleh konsumen enggak rusak. Misalnya jualan mobil, jualan motor yang bekas gitu ya. Silakan pakai dulu. Nanti kalau enggak cocok kembalikan enggak apa-apa. Anda sudah menyatakan menerima iqalah dari awal. Semoga ini salah satu di antara cara agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Meskipun bisa jadi kita sama sekali tidak rugi dalam masalah ini. Tayyib. Ini salah satu di antara keutamaan ketika orang itu gampangan dalam bertransaksi. Nah, di sini berjenjang, ya. Kalau tadi meninggalkan sengketa, kalau meninggalkan sengketa itu dia memberikan batas. Jangan sampai saya nabrak yang haram. Sudahlah, ngalah saja ketika sengketa dengan mulai. Tapi kalau tingkatan yang kedua, gampangan, itu jangankan sengketa. Dia itu jauh dari sengketa, karena dia lebih sempurna dibandingkan itu. Dia orang yang gampangan, dia orang yang mudah ketika melakukan akad. Tayyib. Nah, kadang kita menjumpai ada orang yang modelnya rodok alot, ya. model orang yang keras kepala, sehingga dia ketika bertransaksi itu selalu saja punya masalah. Bahkan kadang sampai membawa masalahnya di akhirat. 500.000, mari kita selesaikan di akhirat. Rumang samu apa? Padahal 500.000 dengan kondisi akhirat ini enggak banding gitu. Anda sengketa yang nilainya kecil, sudahlah, masalah dunia rampung dunia. Jangan lanjut di akhirat. Sehingga kita terkadang merasa sedih kalau ada orang yang dia gampangan ngambek, dikit-dikit kita selesaikan di akhirat, nanti kita selesaikan di hadapan Allah. Masya Allah. Siapa yang jamin Allah akan membela kamu? Padahal ini hanya dalam masa muamalah. Baik, yang ketiga, pengusaha muslim itu menghargai orang lain sebagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan ini sebagai syarat iman. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap yang terbaik untuk saudaranya sebagaimana dia menghendaki disikapi yang sama oleh orang lain. Baik, saya akan bandingkan dua akhlak, akhlak yang tercela dan akhlak yang mulia. Sederhana dalam mempraktekkan hadis ini. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kalau kamu tidak mau ditipu, jangan nipu orang lain. Kalau kamu tidak mau diapusi, jangan ngapusi orang lain. Kalau enggak mau dibohongi, jangan bohongi orang lain. Kalau enggak mau didolimi, jangan mendolimi orang lain. Dan begitu seterusnya. Ini kalau akhlak tercela. Sekarang saya bawa kepada akhlak yang mulia. Kalau kamu ingin disikapi jujur, maka jawabannya bersikaplah jujur kepada orang lain. Kalau kamu ingin dikasih perbuatan baik, maka berikan perbuatan baik kepada orang lain. Kalau kamu ingin dilayani, berikan layanan kepada orang lain. Kalau kamu ingin mendapatkan kepuasan ketika bertransaksi, berikan kepuasan kepada orang lain. Dan begitu seterusnya. Itulah praktek yang teorinya telah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik kepada saudaranya sebagaimana kalian suka ketika sikap itu diberikan kepada kalian sendiri. Secara teori sangat mudah, praktiknya subhanallah luar biasa susah. Karena itu sederhananya begini. Ketika Anda menjadi penjual, bayangkan Anda jadi pembeli. Ketika Anda jadi pembeli, bayangkan Anda jadi penjual. Itulah keseimbangan akan terjadi. Sehingga kalau tidak mau disikapi seperti itu, jangan menyikapi orang lain seperti itu. Kalau ingin disikapi seperti ini, maka berikan sikap kepada orang lain seperti ini. Dan begitu seterusnya. Ini bentuk dari mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai sikap untuk orang lain sebagaimana kita berharap yang sama. Baik. Kita akan lihat prakteknya. Prakteknya ada di poin nomor 4. Pengusaha muslim itu orang yang bersikap nasihat. Orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain. Apa itu nasihat? Nasihat dalam bahasa Arab memiliki makna yang berbeda dengan kata nasihat dalam bahasa Indonesia. Kalau nasihat dalam bahasa Indonesia artinya memberikan masukan, advice, ya, memberikan saran dan seterusnya. Sedangkan nasihat dalam bahasa Arab pengertiannya adalah iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair. memberikan yang terbaik untuk orang lain. Itu nasihat. Memberikan yang terbaik untuk orang lain. Sehingga bersikap nasihat dalam berdagang itu berarti memberikan yang terbaik pada lawan bisnis kita. Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan pengalaman beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Bayatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ala nushi li kulli muslimin." Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Coba kita lihat bagaimana prakteknya. Diceritakan dalam sebuah riwayat, riwayat Tabrani, Jarir bin Abdullah pernah menyuruh budaknya untuk membeli seekor kuda. Budaknya ini orang yang hatik, dia cerdas dalam menawar. Ketemulah dengan kuda yang kira-kira memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Tuan Jarir. Akhirnya budak ini melakukan penawaran sampai deal, ketemu harga, di sini disebutkan 300 dirham. Awal penawarannya 500, ditawar kena 300. Padahal orang Arab itu kalau ditanya harganya berapa? Sekian, itu sudah bandrol, harga final. Lah kulakmu berapa? Ini enggak sopan ya. Karena bukan haknya pembeli harus tahu harga kulak. Kita kalau nawar, sudahlah pasnya berapa? Dikasih potongan 5.000, 6.000. Padahal keuntungan yang disembunyikan 100.000. Tapi dia enggak nongol. Kenapa? Di tempat kita pedagang itu ketika ngambil margin, dia masih ngasih rentang yang bisa ditawar lebih rendah. Baik. Kesimpulannya, ketika dikasih harga 500, ditawar di 300. Deal 300. Sekarang mereka menuju Tuan Jarir, nanti beliau yang akan bayar. Sampai di tempat Tuan Jarir, beliau ketika ketemu kuda ini, lalu beliau tanya kepada pemiliknya. Tadi ditawar 300, deal 300. Bagaimana kalau harganya saya naikkan jadi 400? Sudah berhasil dinyang 300, dinaikkan jadi 400. Maka pemilik kuda mengatakan terserah kau saja. Senang dia. Kemudian diperhatikan lagi, bagaimana kalau 500? Sudah terserah kamu saja. Diperhatikan lagi, bagaimana kalau 600 dan begitu seterusnya sampai deal 800. Ada orang yang dia menjual barang atau dia menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan penawaran. Pinten iki mbah, kale dosa. Kemudian kita tawar, nek 50 pripun? Maksudnya 50 untuk papat ya. Barangkali kita bisa berlatih untuk hal-hal yang kecil, menawar yang lebih tinggi. Kira-kira senang gak penjualnya? Wow, senang banget. Baru kali ini dalam sejarah saya, barang yang saya jual ditawar dengan harga yang lebih tinggi. Dia pasti akan sangat bahagia. Mungkin melbu mimpi pak. Kita kalau berlatih dalam hal yang besar mungkin berat. Tanahmu dijual berapa? 500 ribu per meter. Kalau 1 juta per meter gimana? Wah, itu bangkrut. Jangan yang kayak gini. Terlalu gede. Tapi jajanan pasar, produk-produk yang kecil dari para pengusaha-pengusaha di pasar, mangsa-mangsanya bang pecit. Mereka pulang hanya dengan membawa keuntungan 50 ribu, 30 ribu, bahkan bisa jadi kurang dari itu. Tapi Anda membeli dengan semangat seka. 5.000 Anda tawar jadi 7.000 dan seterusnya. Semoga dengan ini termasuk bagian dari an-nushu li muslimin, memberikan nasihat kepada sama muslim. Sikap seperti ini butuh latihan. Bagi mereka yang barangkali melihat pertama akan terasa berat, tapi kalau sudah sering, insya Allah kan lebih ringan. Orang membeli harga 1.000, buka dompet ada 4 lembar 10.000. 10.000 baru, lecek-lecek sekali, sobek-sobek. Pilih yang mana? Wong nilaine padha kok digoleki sing paling elek. Kenapa dia cari yang paling elek, Pak? Ya, yang masuk duluan keluar duluan. Yang paling tua keluar dulu. Ini yang sobek-sobek, ini yang duit paling tua, wes tusik. Rasa sayangnya beda. Padahal nilainya sama. Penjual kalau ingin dibayar, dia pasti milih yang baru. Mas, mbok iso nek iso sing gede kalau Mas, sing anyar. Bila perlu dia akan memilih yang baru. Baik, ini salah satu di antara contoh bagaimana mengedepankan orang lain dalam bertransaksi. Nah, termasuk juga di sini yang perlu diperhatikan adalah dalam masalah mengupah karyawan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'tul ajira ajrahu qabla ay yajifa arakuhu." Silakan kamu berikan upah kepada para karyawanmu sebelum kering keringatnya. Sebelum kerjaannya selesai, upah sudah keluar. Atau minimal jangan terlalu lama ditunda. Nah, sekarang sedang musim monopoli, Pak. Orang kafir, kapitalis, kalau di tempat kita pelakunya kebanyakan asing dan asing, yang mereka punya kekuatan modal tapi dipakai untuk meres orang lain. Ada sebuah pabrik. Pabrik ini membutuhkan suplai barang. Siapa suplainya? Para pedagang, masyarakat pribumi. Ketika masyarakat ini store barang, pabrik keluar duitnya enggak? Enggak. Dia cuma ngasih kasbon. Barangnya ditimbang, setelah seleksi, keluar angka 100 juta. Tulis kasbon 100 juta. Kasihkan. Nah, terus buat apa kasbon ini? Nanti silakan dicairkan sebulan lagi. Dia dapat suplai, diproses, jual, dapat duit. Dengan modal para pengusaha-pengusaha kecil ini. Karena kan dia gak bayar dulu. Setelah dapat duit, baru dikasihkan. Sehingga dia besar, pengusaha ini makin tersungkur. Ini yang besar. Dibesarkan oleh yang kecil-kecil tadi. Dia tidak mengedepankan sikap apa nasihat kepada yang lain. Aduh, Pak, dia enggak ngerti hadis wong kafir. Ya betul ya. Itu alasannya. Sehingga kalau kita dalili berikan nasihat kepada sama pedagang, ya mental ya. Karena dia tiap Ahad ke gereja ya. Sehingga yang seperti ini tidak pernah diperhatikan. Tapi bagi seorang pengusaha muslim, jangan lakukan seperti ini. Sebagaimana Anda ketika menjadi supplier tidak mau disikapi seperti itu, maka jangan sikapi orang lain seperti itu. Kadang belum tentu sebulan keluar duitnya. Sebulan enggak keluar duit, tapi keluar bank garasi. Nanti begitu mau ditagih belum bisa ngasih. Diolor-olor bisa sampai sekian bulan. Sementara dia, para pedagang ini harus kulan yang lain. Akhirnya mainnya ke bank. Ada juga yang menjual kasbon. Tertulis 100 juta, dijual 90 juta. Dia lebih milih uang tunai 90 gak apa-apa. Yang penting dapat segera, meskipun selisih 10 dan ini riba. Penyebabnya adalah model monopoli seperti ini. Wallahu'alam. Kemudian berikutnya, pengusaha muslim itu jujur dan amanah. Dan ini bagian dari syarat mutlaknya. At-tajiru saduqul amin. Seorang pengusaha yang saduq dan amin. Mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun, syuhada pada hari kiamat. Sehingga jujur dan amanah harus terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi transaksi yang dilakukan secara terbuka. Allah memberkahi transaksi yang dilakukan secara terbuka. Nabi SAW pernah mengatakan, Al-mutabayi'an bil-khiyar, fa'in sadaqa burikalahu fi bayihima. Perdagang dan penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar. Kalau keduanya jujur dan terbuka, maka Allah akan berkahi dagangannya. Wa in katama wa kadzaba. Tapi kalau dia berdusta dan menyembunyikan, muhiqat alaihima barakatuhuma, maka akan dihapuskan keberkahan dari keduanya. Sangat disayangkan bagi para pengusaha yang ingin ngejar target. Maka yang rusak-rusak disisip-sisipkan. Yang bermasalah, yang enggak bagus-bagus, dibuat kelihatan bagus. Maka ini enggak boleh. Karena itu termasuk di antara jual beli yang dilarang adalah jual beli najash. Apa itu najash? Menipu konsumen dengan cara mengundang orang lain untuk ikut menawar. Nah, termasuk di antara contoh jual beli najash di tempat kita itu jual beli akun Facebook atau Twitter atau IG yang punya banyak follower. Dia jual FB berapa followernya? Sekian juta. Ini sekian juta, ada harganya sendiri-sendiri. Padahal sekian juta itu, apakah semua ada orangnya? Belum tentu. Klonengan banyak. Dia bukan akun fiktif, mungkin ratusan. Kemudian buat lagi, semuanya follow, kelihatan followernya banyak, dijual. Ini fatwa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dan beberapa ulama yang lainnya, termasuk jual beli najash. Ketika dipakai, hasilnya enggak maksimal. Makanya yang kayak gini enggak boleh jual follower. Yang benar gimana, Pak? Yang benar adalah mengiklankan. Kalau iklankan boleh. Selama dia jujur, Facebooknya memang banyak followernya. Kemudian dia dititipi, Pak, tolong iklankan produk saya. Sekali nongol berapa? Lalu dia dikasih harga sekian. Dan mau, silakan dilakukan. Hukumnya diperbolehkan. Nah, model seperti ini terkadang banyak dilanggar oleh para pedagang di mana dia melakukan jual beli najis. Tidak terbuka dalam transaksi. Yang keenam, pengusaha muslim itu tidak terlalu bernafsu dalam mengambil dunia. Sehingga bagi dia ketika berusaha, berbisnis, dapat untung, walhamdulillah. Kalaupun sekiranya bisnisnya itu bermasalah, rugi misalnya, atau kurang menguntungkan, dia pun tidak terlalu bernafsu untuk mengambil keuntungan yang lebih. Bagi dia tawakal kepada Allah. Dicontohkan oleh Al-Ustadz Ibn Badri, beliau pernah mengisahkan, ada orang punya toko ya, kemudian datang pembeli. Ketika datang, pembeli ini diminta, Pak, tolong jangan beli di tempat saya. Di sebelah itu saja, Pak. Dari pagi dia belum dapat konsumen. Kalau saya, alhamdulillah tadi sudah. Akhirnya konsumen tadi ke toko sebelahnya. Di toko sebelahnya dia gak cocok. Keluar ke toko sebelahnya lagi. Gak cocok lagi. Begitu seterusnya, balik lagi ke toko dia. Rezeki gak bakalan tertukar. Meskipun konsumen ini, calon konsumen ini sudah dipersilakan, Pak tolong kalau saya beli di tempat yang lain, karena di tempat saya sudah laris. Tetap saja memang kalau itu jadi jatah rezekinya, balik lagi ke dia. Rezeki itu tidak akan tertukar. Ada yang punya toko di sini? Ada ya? Baik, gak usah ngaku. Coba Anda praktekan kayak gini, Pak. Dekat datang pembeli, Pak silakan beli di sebelah. Mau melakukan uji coba, betul gak rezeki itu tidak tertukar? Pasti nanti dia akan beli di tempat yang lain. Berarti memang ini bukan calon rezeki Anda. Baik. Sehingga hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dia pun kalau menghadapi situasi seperti itu bagi dia santai. Maka seorang pengusaha ketika punya prinsip seperti ini, enggak bakalan mungkin dia akan melanggar kewajiban. Oh, saking sibuke dagang sampai ra tau ngaji. Saking sibuke dagang, salat jamaahnya keteteran. Sibuk ngitung duit sampai banyak hal kewajiban yang dia tinggalkan disebabkan terlalu pusing mikir dagangan. Dan ada banyak orang seperti itu, Pak. Sehingga dia ya kadang salatnya keteteran, ibadahnya keteteran disebabkan karena dia terlalu serius dalam mikir dunia. Karena itulah seorang pedagang, mereka tidak diperbolehkan untuk promosi berlebihan. Demi Allah, Pak, tadi itu sudah ada yang nawar sekian, rata kasih. Wah, itu yang paling sering, Pak. Tadi itu sono sing ngenyang sak menit rata kei. Bapak nawar berapa? 500. Tadi itu ada yang nawar 600, enggak saya kasih. Kita enggak tahu dia jujur atau tidak. Padahal baru buka. Pagi kita datang, dia baru buka. Nawar misalnya sepertiganya. Tadi itu ada yang nawar di atas itu, Pak, enggak saya kasih. Padahal baru buka. Saking terbiasanya ngomong seperti itu sehingga dia enggak malu. Dan sering kita jumpai kayak gini. Karena itulah bersumpah dalam masalah ini hukumnya dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-halifu munafiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil-barakah. Sumpah dalam berdagang itu betul bisa melariskan dagangan tapi menghilangkan keberkahan. Sehingga orang enggak boleh bersumpah ketika berdagang. Memakai nama Allah hanya untuk urusan yang sifatnya dunia sepele, tapi dia menggunakan nama Allah. Demi Allah, subhanallah, kamu tahu siapa nama yang kamu sebut? Dan yang maha mulia, maha besar. Hanya untuk urusan 10.000, 20.000 rupiah, tapi pakai nama Allah. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini di bagian apa? Baik, kita masuk ke sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan close book ya. Tiga kode etik pengusaha muslim. Siap duluan. Satu, close book. Oh, buka B ya. Bukunya ditutup, HP-nya dibuka. Maksudnya gampangan apa? Ya. Masya Allah, barakallahu. Satu pertanyaan lagi ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa dalil atau sebutkan alasan kenapa pedagang yang jujur dan amanah dikumpulkan bersama para nabi? Terus, kalau jujur dan amanah, kenapa kok dikumpulkan bersama para nabi? Sabar. Insyaallah, barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan yang pertama, bolehkah menjadi mudharib dengan pemodal yang sumber hartanya dari MLM dan event organizer, ada markup, mengadakan konser musik, menyiapkan SPG? Baik. Harta yang dimiliki oleh manusia dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama, orang yang penghasilannya hanya murni haram. Misal, kita tahu yang bersangkutan enggak punya penghasilan selain yang haram. Dia baru saja diterima kerja di lembaga ribawi, bank tanpa ATM, bank pelecet maksudnya. Belum menikah, enggak punya warisan, dan enggak punya penghasilan apapun. Penghasilannya hanya dari situ. Kemudian dari hasil itu dia dapat kekayaan. Ini manusia jenis pertama. Nah, orang seperti ini hartanya kita hindari. Karena dia hanya punya penghasilan yang haram. Yang kedua, orang yang penghasilannya halal dan tidak ada su'udzon. Dugaan yang kita miliki kalau dia punya penghasilan yang haram. Meskipun bisa jadi ada sedikit, tapi kita enggak tahu, sehingga kita enggak punya su'udzon sama sekali kalau dia punya penghasilan yang haram. Maka bermuamalah dengan orang ini 100% mubah. Yang ketiga, orang yang hartanya mukhtalat. Orang yang hartanya bercampur. Ada yang halal, ada yang haram. Di samping dia seorang karyawan bank, dia juga jualan pecel, pinco misalnya ya. Jadi direktur bank kalau malam jualan pecel pinco tambah sate tusuk. Ini namanya sate pasti tusuk, wae. Sebelum masuk kantor nge-grab. Sehingga dia punya banyak penghasilan, ada yang halal, ada yang haram. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukum bermuamalah dengan orang ini? Jawabannya boleh, berdasarkan pendapat yang jauh lebih kuat. Disebabkan atau alasannya adalah praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Yahudi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat bertransaksi dengan orang Yahudi. Padahal hartanya orang Yahudi itu campuran. Halal ada, haram ada. Dan tidak perlu bertanya dari mana penghasilan kamu. Baik. IO ini kadang ada acara yang benar, yang halal. Ada juga acara yang haram. Sehingga penghasilannya campuran. Maka di posisi seperti ini, selama penghasilannya masih campuran, insya Allah bermuamalah dengan dia diperbolehkan. Wallahu a'lam. bagaimana sikap kami sebagai pengusaha Muslim menghadapi perkembangan zaman dengan terobosan uang digital yang baru-baru ini marak di masyarakat. Saya perlu tahu latar belakang pengusaha Muslim ini. Beliau sebagai pengguna atau sebagai pengguna uang digital atau sebagai pengusaha fintech yang mau menerbitkan uang digital atau usaha apa yang kira-kira sangat berpengaruh dengan uang digital. Kalau usaha bisnis retail, insya Allah di Indonesia kartal itu masih sangat dominan. Apalagi Anda tinggal di Solo, sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan kehadiran uang digital. Uang kartal di tempat kita masih sangat dominan. Orang untuk bisa mendapatkan uang kartal di tempat kita mudah sekali. Tinggal datang ke ATM, dia bisa dapat uang kartal. Atau di rumah masih menyebar begitu banyak. Kecuali kalau dalam kondisi ketika uang kartal itu semakin sedikit, banyak yang ditarik oleh pemerintah, sehingga uang yang beredar itu kecil, jumlahnya sedikit. Mungkin ini ancaman. Tapi kalau saat ini, insya Allah, meskipun proyeksi ke depan 10 tahun bahkan bisa lebih, insya Allah uang kartal masih mendominasi. Karena di masyarakat kita yang namanya e-money, uang digital, itu belum begitu semarak. Jakarta sudah dipraktekkan sedemikian rupa, itu pun penggunaan kartal masih dominan. Sehingga pemerintah juga masih menyediakan jasa untuk penukaran uang kartal dengan uang digital. Mereka lebih banyak punya uang kartal dibandingkan uang digital. Meskipun ya, pemerintah itu sedang menggalakkan gerakan lakukan transaksi non tunai, transaksi non tunai. Karena itu bisa menekan biaya negara dalam menerbitkan uang. Menerbitkan uang modal. Dan bisa jadi nilai intrinsiknya lebih mahal dibandingkan nominalnya. Rp1.000 ya. Nominalnya Rp1.000, bisa jadi untuk menerbitkan itu biayanya lebih mahal. Koin Rp200. Anda buat koin seperti itu dibayar Rp200 enggak bakalan mau, Pak. Meskipun dalam jumlah banyak, biayanya lebih mahal. Ini kejadian yang buat gerakan ini belum bisa berkembang sampai detik ini, meskipun dia sudah lama dirancang. Gerakan dinar dirham itu berencana untuk menggeser uang kartal kembali kepada dinar dirham. Kita tidak salahkan orang menggunakan dinar dirham, cuman memaksa orang dalam posisi seperti ini untuk mengganti semua uang mereka dengan dinar dirham bisa menjadi masalah. Ketika gerakan ini digalakkan, pecahan terkecil 1 dirham itu harganya Rp60.000. Sehingga orang kalau mau beli sabun 1 dirham harus borong, Pak. Misalnya harga sabun berapa? 3.000. Dia harus borong 20 sabun. Lo nggak apa? Hobi mandi kali ini. Dia kalau mau beli gorengan juga harus borong. Akhirnya dibuat solusi bagaimana caranya agar ada pecahan yang lebih kecil. Lalu dia cari referensi. Ketemu di masa silam ada mata uang yang disebut dengan danik. Mata uang danik ini ada di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menurut salah satu riwayat, danik itu seperempatnya. Danik itu seperempat. Sehingga danik dirham itu berarti seperempat dirham. Berapa satu dirham? Berapa satu dirham? Hah? Itu rupiahnya. Berapa gram perak? Berapa gram perak satu dirham? Kasih hadiah. Gak ada yang jawab. satu dirham. Coba dihitung ya. Nisab perak itu 600 kurang 5. 600 kurang 5 gram perak. 600 kurang 5 itu sama dengan 200 dirham. Berarti 1 dirham berapa? 2,975 gram perak. Itu 1 dirham. Cara gampang menghafalkannya adalah 3 kurang 0,025. Cara gampang menghafalkan nisab dirham adalah 600 kurang 5. Ini cara wong Jawa nek ngitung. Sebut sing gede kurangi saitik. Pinten niki? 1,550 kedawan. Maka dia akan menyebut 10.000 kurang 500. Sebagaimana cara Allah ketika menyebutkan angka 1000 tahun kurang 50. Siapa itu? Dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Al-fasanatin illa khamsina alama. 1000 tahun kurang 50. Baik. Jadi 1 dirham tadi 2,975 gram perak bagi 4. Bagi 4 berapa itu? 0,7 sekian, 0,74 gram perak. 0,74 gram perak kurang dari 1 gram. Itu kan susah, Pak. Buat perak kecil kurang dari 1 gram dibuat lempeng bulat. Memproduksi itu biayanya lebih dari 15.000. Padahal seperempatnya dari 60.000 adalah 15.000. Nah, kalau nilainya 15.000 tapi ini biaya produksinya 20.000, bangkrut. Tutup, enggak jadi. Akhirnya enggak bisa dilanjutkan. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kait masalah apa tadi ya, mata uang ya, Anda tidak perlu khawatir. Insyaallah ancaman e-money itu tidak akan bisa menggerus nilai atau mata peredaran mata uang kartal. Meskipun yang lebih mengancam e-money itu adalah bubble ekonomi tadi, teori gelembung ekonomi. Karena orang banyak melakukan transaksi pakai uang, barangnya enggak ada. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum downline agen pulsa? Di mana kita mendapat komisi di setiap downline kita bertransaksi. Jika downline memiliki sub downline lagi, maka kita mendapatkan komisi dari transaksi sub-downline tadi. Nah, jadi pemasaran berjenjang itu diperbolehkan. Meskipun atasan mendapatkan bonus dari transaksi yang dilakukan di bawahan. Sebagaimana dalal berhak untuk mendapatkan upah dari hasil yang diterima oleh dalalin di bawahnya. Anda pedagang bawa 1 ton herbal. Masuk ke Jogja, langsung saya terima sebagai distributor utama. Anda ngasih saya 20%. Kemudian saya umumkan kepada karyawan, kawan-kawan yang ada di Jogja. Yang mau menjualkan silahkan, nanti saya kasih 15%. Kemudian dia menyebarkan lagi ke bawahannya, yang mau menjualan silahkan, nanti saya kasih 10%. Dia menyebarkan lagi ke bawahnya, yang mau menjualkan silahkan, nanti saya kasih 5%. Udah, ini yang terakhir ya, jangan ditawar lagi. Konsumen beli, ia dapat 5%. Kemudian Sisanya 5% lompat ke atas. Lompatlah terus, setiap jenjang dapat 5, 5, 5, 5 sampai atas. Enggak jadi masalah. Karena masing-masing punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab dengan produsen utama. Sehingga saya dikasih 20%. Tapi 20% ini saya potong, saya kasihkan bawahan saya 15%. Dia potong lagi, dikasihkan bawahannya, jadi 10%. Dan begitu seterusnya. Sehingga ketika laku, dipotong 20%, dibagi rata ke bawah. Insya Allah tidak jadi masalah. Kecuali begini, kalau kamu mau memasarkan, bayar dulu 50 juta. Kami kasih kesempatan dalam waktu 1 tahun memasarkan. Untung berapapun, nanti saya kasih 20%. Lalu saya membayar 50 juta. Ya, 50 juta ini apakah ada jamin untung? Kita gak ngerti. Kalau laris, mungkin tutup, bahkan untung. Kalau gak aku, rugi 50 juta. Inilah ghorornya. Ini ghoror. Wallahu'alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya usaha kita mempekerjakan wanita? Batasannya apa? Karena menjual baju online cocoknya wanita. Baik. Pertama melihat posisi. Dia bekerja di posisi sebagai apa? Kalau Anda pekerjakan wanita di posisi sebagai misalnya momong anak, itu memang cocok wanita. Karena kalau laki-laki suruh ngomong anak, enggak dikokok. Lalu Anda pekerjakan seorang wanita, silahkan. Atau misalnya di posisi yang ini butuh kerapian. Biasanya nek lanang nulis, saya nulis reso moco. Apalagi orang lain, saya nulis saja reso moco. Iki apa ini? Wah, saya enggak ngerti tadi Pak tak tulis. Saya nulis saja enggak iso ngocok. Dan Anda minta seorang wanita yang lebih rapi tulisannya, kemudian dia lebih bagus pembukuannya, dan posisi yang tidak ikhtilat, insya Allah tidak jadi masalah. Kita pernah diskusi ringan ya, apa hukum ojek wanita gitu, waktu itu diskusi. Ada yang kelihatannya enggak setuju dan seterusnya. Memang hukum asalnya wanita itu di dalam. Hukum asalnya. Kemudian salah satu alasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Aris Nandar, guru saya. Kalau ini dipermasalahkan, sama juga kita mempermasalahkan guru-guru TK, SD-SD IT, yang tenaga pengajarnya kebanyakan wanita. Mereka berangkat dari rumahnya, bisa ada yang jauh, ngajarnya di Jogja, berangkat dari Solo. Sehingga kalau Jogja Solo enggak boleh, ini safar ya. Misalnya Klaten ke Jogja, itu belum safar. Sehingga mereka keluar rumah, tapi tidak ada yang mempermasalahkan. Di posisi tugas dia menangani bagian wanita. Maka tergantung kondisi. Baik. Di masa silam, di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada salah satu petugas hisbah. Hisbah itu petugas amar ma'ruf nahi mungkar di pasar. Yang dia petugasnya seorang wanita. Namanya Arwa atau siapa? Ini di zaman Umar. Tapi khusus untuk menangani wanita. Nah ini yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama, bolehnya ada hisbah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi petugasnya wanita. Anda pernah lihat ya? Baik. Dia pakai burka, semuanya tertutup, tanda pengenalnya cuma label di dada yang lingkaran, kemudian ada logo Masjidil Haram. Dia bertugas di pintu, setiap kali ada wanita yang mungkin bawa barang yang banyak diperiksa. Padahal dia bekerja di lingkungan seperti itu. Banyak orang mondar-mandir laki perempuan, tapi diizinkan karena ada keperluan. Sehingga kesimpulannya, pada asalnya memang mereka harus di rumah, tapi dalam kondisi tertentu ketika itu dibutuhkan dan ini memberikan maslahat, masih bisa ditoleransi. Tapi dengan catatan, tidak boleh sampai melanggar aturan. Misalnya berkhalwat enggak boleh, ikhtilat juga enggak boleh. Sehingga kalau dia bekerja, diposisikan khusus. Ibu-ibu kantor ibu-ibu, bapak-bapak kantor bapak-bapak, jangan dicampur. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum jual beli uang? Bagaimana hukum jual beli uang ditransfer dulu, tapi barangnya dikirim besok? Kalau dia sudah memiliki barang itu, hukumnya boleh dengan sepakat ulama. Dan ini bukan salam, ini cuma menunda serah terima. Nabi SAW pernah melakukannya dengan Jabir, bahkan tanpa uang. Hadisnya riwayat Bukhari. Beliau bersama rombongan pulang dari perjalanan. Ketika di jalan, ontanya Jabir ini tidak bisa diajak jalan cepat. Lalu berhasil disusul oleh Rasulullah SAW selaku ketua rombongan yang berada di belakang. Ketemu Nabi SAW, onta Jabir yang sudah mulai kelelahan tadi kemudian ditepuk pantatnya dan didoakan. Fasara bisairin lam yasir mithlahu. Akhirnya onta ini bisa jalan cepat, belum pernah berjalan secepat ini. Ini bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada naik motor mogok gitu ya, tepuk belakangnya. Fasara bisairin lam yasir mithlahu. Akhirnya motor ini bisa berjalan ngebut, belum pernah sengebut ini. Mustahil ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu sebagai bagian dari mukjizat beliau. Ketika unta ini bisa berjalan cepat normal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bi'nihi biwukiya, jual ontamu kepadaku dengan harga satu ukiya. Jabir mengatakan saya enggak mau ya Rasulullah. Dia minta lagi bi'nihi biwukiya, jual ontamu kepadaku dengan harga satu ukiya. Kata Jabir fa bi'tuhu wastasnaitu humlanahu ila ahli. Aku pun menjualnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harga satu ukiyah, tapi saya minta syarat boleh menaiki unta ini sampai ke rumah. Falamma qadimna Madinah, ketika kami sudah sampai di kota Madinah, ataituhu bil jamal. Aku pun mendatangi beliau dengan membawa unta tadi. Itu diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqadani tsamanah, dan beliau membayar nilai tunai dari harga satu ukiyah tadi dibayar. Di mana akadnya terjadi? Di jalan. Akadnya terjadi di perjalanan. Kapan serah terima dilakukan? Di Madinah. Sehingga ada jeda waktu antara akad dengan serah terima. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir. Saya sudah tidak mengangsur riba, tapi nama saya masih dicatat di bank riba. Apa saya masih terkena riba? Saya enggak paham maksud dicatat di sini ya. Kalau Anda dicatat sebagai apa misalnya buron bank, nah itu berarti belum selesai urusan Anda dengan riba. Tapi kalau dicatat hanya sebatas ini mantan nasabah saya yang berhati misalnya, sehingga utang Anda sudah selesai, ya ini tidak mempengaruhi posisi Anda. Anda tidak melakukan akad dengan mereka. Akad Anda dengan mereka sudah selesai. Masalah nama Anda masih dikenang oleh mereka, dicatat oleh mereka, itu urusan pribadi mereka. Sama halnya kita misalnya ada orang yang pernah dipenjara. Dia sudah bebas, tapi namanya tetap tertulis mantan napi lulusan Penjasini. Ditulis di situ. Padahal dia sudah tidak dipenjara. Apakah berarti dia masih menjalankan hukuman? Tidak. Sehingga dalam posisi seperti ini, ketika nama Anda masih dicatat, ini tidak mempengaruhi posisi Anda dengan bank yang bersangkutan. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.